السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، مسكت pada bab aina yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ard, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Sampai pada ucapan Qurtubi rahimahullah, faslun hadhihi al-ahadith nassun fi anna al-ardha was-samawati tubaddal wa yakhluqu Allah ardun ukhra yakunu 'alayha an-nas ba'da kaunihim 'alal jisr wa huwa as-sirat. Pasal bahwa hadis-hadis ini merupakan nas yang sharih, dalil bahwa bumi dan langit akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan bumi yang lain yang nanti manusia akan diletakkan di sana setelah mereka tadinya ada di jisr atau di sirat. La kama qala katsirun minan nas, tidak seperti ucapan kebanyakan orang bahwa bumi tubaddal ibarah an taghyiri sifatiha, tidak seperti kebanyakan orang yang berkata bahwa bumi itu diganti maksudnya hanya dirubah sifatnya saja. Wa taswiyati akamiha, diratakan lembah-lembahnya. Wa nasafa jibaliha, dan diratakan gunung-gunungnya. Wa madda ardaha, dan dipanjangkan datarannya. Sebagaimana yang mereka bawakan riwayat dari Ibnu Mas'ud, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan akan datang sebutannya nanti dalam Asratus Sa'ah insyaallah. Berkata Ibnu Mubarak dari hadis Syahr bin Haushab, qala haddatsani Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas, qal, beliau berkata, idza kana yawm al-qiyamah maddat al-ard madd al-adim wa muddat al-ard madd al-adim wa zida fi sa'atiha kadha wa kadha. Kata Ibnu Abbas, nanti pada hari kiamat bumi akan ditarik maddal adim, seperti ditariknya kulit ketika akan disamak, maka ditarik demikian hingga melentur. wazida fi sa'atiha, dan ditambah luasnya. Dan disebutkan hadisnya. Wa rawahu Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW menyatakan, tubaddalul ardu ghairul ardi fayabsutha wa yamuddaha muddal adim. Bahwa bumi akan diganti, yakni dengan dijulurkan, dipanjangkan, direntangkan seperti direntangkannya kulit ketika disamak. Disebutkan oleh Tha'labi dalam tafsirnya. Ini dibawakan oleh Qurtubi beberapa riwayat-riwayat yang dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat bahwa bumi itu bukan diganti, cuma dirubah. Dengan dalil-dalil tadi seakan-akan bumi enggak diganti, cuma dijulurkan. Yang tadinya ada gunung kemudian diratakan, yang tadinya ada yang lembah kemudian diangkat dan kemudian ditarik lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang, dijulurkan, direntangkan sehingga lebih panjang dan seterusnya. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Husain, qala idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ardha. Kalau datang hari kiamat, Allah akan julurkan bumi seperti direntangkannya kulit, hatta la yakun li ahadin minal bashar illa mawdi' qadamaih, hingga tidak ada lagi bagi seorang pun dari manusia tempat kecuali tempat yang dipijaknya. Demikian disebutkan oleh Mawardi. Wa ma bada'na bi dzikrihi ashah. Kata Qurtubi setelah membawakan riwayat-riwayat tadi, wa ma bada'na bi dzikrihi ashah. Dan apa yang sudah kita sebutkan di awal itu lebih sahih. Berarti riwayat-riwayat ini riwayat-riwayat yang memiliki kelemahan. Adapun riwayat yang kemarin kita baca itu lebih sahih, yaitu yang benar-benar bumi diganti. Dalam riwayat Muslim, yang kedua juga riwayat Muslim, yang ketiga riwayat Tirmidzi, dikatakan hadis hasan dan sahih. Maka itu sangat jelas benar-benar diganti, sampai muncul pertanyaan dari Aisyah, ya Rasulullah, ainan nas haina idzin, di mana manusia ketika itu kalau buminya diganti? Qal, dikatakan fi shirat atau fi dzulmah, dalam kegelapan sebelum jisr. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu asah, li'annahu nassun thabitun 'anil nabi, karena itu adalah nass yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, fa in qala qa'il, bagaimana kalau ada yang berkata, inna badla fi kalamil arab ma'nahu taghyir syai'. Bagaimana kalau ada yang menjawab bahwa kalimat badala dalam bahasa Arab itu maknanya adalah dirubah, tidak harus diganti dengan bumi yang lain. Dirubah pun dalam bahasa Arab maknanya badala. Wa minhu, diantaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika kulit-kulit mereka sudah matang, ini kulit-kulit penduduk api neraka, maka diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, untuk merasakan azab. Yani disembuhkan kembali, diperbaiki kembali, menjadi baru kembali kulitnya. Khana bin a'azakumullah. Ayat lain, fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Orang-orang zalim itu mengganti ucapan dengan ucapan yang lain. Wa la yaqtadi hadza izalatul 'ain, innama ma'nahu taghyirus sifah. Kata mereka bahwa ayat-ayat ini menunjukkan kalimat badala mengganti, la yaqtadi hadza izalatul 'ain, tidak menunjukkan dihilangkannya yang pertama kemudian diganti yang baru, tetapi bisa saja maknanya adalah taghyirus sifah, merubah sifatnya. Yang tadinya kulitnya sudah gosong diperbaharui kembali, itu pun makna badala. Walau kana al-ma'na al-izalah laqala yawma tubaddalu al-ardu mukhaffafan min abdalati asy-syai' idza azalat 'ainuhu wa syakhsuhu qila lahu ma dzakartahu sahih. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kita katakan benar, memang makna badala bisa mengganti dengan yang baru, bisa pula memperbaiki. Walakin qad quri'a qawluhu 'azza wa jalla. Tetapi sudah dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala, 'asa rabbuna an yubaddilana khayran minha. Bahwasanya bisa jadi atau mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik daripadanya dengan mukhaffafan wa muthaqqalan bima'na wahid. Mereka beralasan bahwa kalimat yauma tubaddalul ardu ghairal ard disebutkan muthaqqal dengan tasjid tubaddal. Kalau maknanya mengganti yang baru, kata mereka itu kalimatnya bukan tubaddal, tidak memakai tasjid di dal, tetapi dengan mukhaffafan dibacanya tubdalu, yauma tubdalul ardu, bukan tubaddal tapi tubdal. Maka dijawab oleh Qurtubi, enggak mesti demikian. Kenapa? Karena dalam ayat Allah asa rabbuna an yubdilana dibaca juga dengan musaqqal, dibaca juga dengan mukhaffaf dengan makna yang sama. Dibaca dengan tasjid sahih, dibaca dengan takhfif juga sahih dengan makna yang sama. Apa yang kalian hafal? Asa rabbuna ayubdilana ayubaddal yubdil mukhaffafan dengan tanpa tasjid. Tetapi ternyata diriwayatkan bacaan yang lain yang juga sahih, asa rabbuna ayubaddilana khairan minha. Quri'a mukhaffafan wa muthaqqalan bima'na wahid. Dibaca dengan takhfif, dibaca dengan tasjid, maknanya sama. Maka ucapan kalian tertolak. Waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Demikian pula ayat lain. Waliyubaddilannahum. Dan sungguh kami akan ganti ketakutan mereka dengan keamanan. Dengan tasjid. Ternyata maknanya diganti dengan yang lain. Ainnya diganti dengan ain yang lain. Keamanan diganti dengan ketakutan diganti dengan keamanan. Wa qala, ayat lain berkata, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka Allah gantikan kejelekannya dengan kebaikan. Apa maknanya? Diganti ainnya atau dirubah jadi baik. Karena bila na'azakullah, tentunya kebaikan dan kejelekan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertentangan bahkan. Maka maknanya diganti, dihapuskan kejelekannya, diganti kebaikan. Padahal dengan tasjid yubaddil. Wa kadza dzakarahu tajul lughah Abu Nasr al-Jauhari dalam as-Sihah. Wa abdalati syai' bighairihi badalahu Allah min al-khawfi amna. Bahwa diganti sesuatu dengan yang lainnya, maknanya Allah ganti rasa takutnya dengan rasa aman. Wa tabdil syai' aidan taghyiruhu. Dan kalimat tabdil juga bisa bermakna merubah, bisa bermakna mengganti, bisa bermakna merubah. Sesuatu yang rusak diperbaiki jadi baru kembali. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan dengan tabdil, dirubah. Atau yang jelek tadi dibuang, ganti yang baru. Itu juga terkandung dalam makna tabdil. Berarti tabdil bisa maknanya mengganti sesuatu ainnya dengan ain yang baru, bisa juga maknanya ainnya tetap sama tetapi diperbaiki. Tayyib, kalau begitu mana yang termasuk dalam ayat tadi? Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Kalau dua-duanya mungkin, berarti apa yang dimaksud? Apakah bumi hanya diperbaiki, dirubah bentuknya, atau diganti dengan bumi yang baru? Faqad dalla al-Qur'an wa kalamul Arab ala anna badala wa abdala bima'na wahid. Adapun secara bahasa sudah disebutkan oleh orang-orang Arab secara bahasa Arab bahwa kalimat badala dan abdala maknanya sama. Wa qad fassara an-nabi ahadul ma'nayain. Dan Nabi telah menafsirkan salah satu dari dua makna tadi. Yang dirubah ainnya atau diperbaiki saja ainnya. Diganti ainnya dengan ain yang baru atau ain yang tetap yang pertama kemudian diperbaiki. Alhamdulillah sudah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga Tirmidzi bahwasanya bumi benar-benar diganti dengan bumi yang baru. Fahuwa a'la wala kalama ma'ahu. Maka kata Qurtubi, ini adalah sesuatu yang paling tinggi kalau sudah ada ucapan Nabi. Wala kalama ma'ahu. Tidak ada ucapan lain bersama ucapan Nabi. Artinya tidak bisa dikalahkan dengan ucapan lain. Ketika Aisyah bertanya, di mana manusia ketika itu? Dijawab, fi dhulmah qabla al-jisr atau fi sirat. Yang menunjukkan bahwa bumi benar-benar diganti dengan bumi yang baru, sehingga perlu ada pertanyaan, di mana manusia? Kalau buminya bumi itu juga, enggak perlu bertanya di mana manusia. Kenapa? Karena buminya tetap itu, maka manusia di situ. Dan untuk menghidupkan mereka yang telah mati sangat mudah sekali, walaupun bumi sudah dirubah. Benar. Babun minhu. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Umurun takunu qabla sa'ah. Perkara-perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Disebutkan oleh Ali ibn Ma'bad dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah SAW wa nahnu fi ta'ifatin min ashabi. Rasulullah SAW bersabda dalam keadaan kami bersama sekelompok para sahabat, faqala, maka Nabi menyatakan, innallaha ta'ala lamma farigha min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur. Nabi setelah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit-langit dan bumi, ini kata Nabi, Allah setelah menciptakan langit dan bumi menciptakan sur, menciptakan sangkakala. Wa atahu Israfil, kemudian diberikan pada Israfil. Fa huwa wadi'uhu ala fihi, maka Israfil meletakkannya di mulutnya. Syakhsun bi basarihi ila al-'arsy, dalam keadaan terus memandang ke arsy. Yantadhir mata yu'mar, menunggu kapan diperintah. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah wa mas-sur, ya Rasulullah apa itu sur? Dijawab, qarnun, sebagaimana sudah dibacakan riwayatnya pada bab sebelumnya. Kaifa huwa, bagaimana itu? Qala huwa 'azimun walladhi nafsi biyadihi, inna 'azma darihi fihi ka'ardis sama' laka'ardis sama'i wal ardi. Kata beliau, itu adalah qarnun, itu adalah sangkakala yang besarnya seperti, atau lingkarannya, diameternya seperti langit dan bumi. Fayanfukh fihi thalath nafakhat, maka ditiupkan nantinya tiga tiupan. Tiupan pertama tiupan faza', tiupan kedua tiupan sa'ak, dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan. Qul ibn a'azakumullah, tentunya ala khilafin fi, karena riwayat yang dipermasalahkan, ada riwayatnya menunjukkan bahwa tiupan hanya dua, adapun tiupan faza' dan tiupan kebinasaan, sa'ik, itu adalah satu tiupan saja. Wa tsalitsah nafkhatul qiyam li rabbil alamin. Yang ketiga katanya adalah tiupan kebangkitan mereka menuju Rabbul Alamin. Ya'murullahu Israfil bin nafkhatil ula. Allah perintahkan Israfil untuk meniup dengan tiupan yang pertama. Maka Allah berfirman, unfukh nafkhatal faza'. Tiuplah tiupan faza', fayafza'u ahlus sama'i wal ard. Maka ketakutanlah seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, semuanya terkejut. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruhu fayamudduha wa yudimuha wa yutawwilaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memanjangkan, untuk menjulurkan. Yaqulullah azza wa jalla, وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu tiupan saja, atau satu teriakan saja, satu suara saja. مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ, maka ketika itu tidak ada lagi bagi mereka kesempatan. Kalimat fawaq diambil dari kata fawaq al-halib, orang yang memerah susu biasanya setelah memerah beberapa kali, dia berhenti. Menunggu jarak sesaat, supaya terisi kembali, baru kemudian diperas kembali. Maka jarak itulah yang disebut dengan fawaq. Al-muhlah baina hulbataini. Al-muhlah, jarak sesaat antara perahan dengan perahan berikutnya. Wa dzalika annal halib yahlibun naqah wasyah tsumma yatrukuha. Yang demikian karena seorang yang memerah susu unta ataupun susu kambing, mereka memerahnya kemudian ditinggalkan sesaat. Yurji'uhal fasil. Kadang-kadang dibiarkan anak-anaknya menyusu dulu, menetek di induknya, litadar, agar mengalir kembali susu itu. Baru kemudian dia perah kembali. Wa minhu, dari sanalah disebut dengan fawaq. Fawaqan. Ma laha min fawaq. Liannahu rihun yataraddad fil ma'idah baina muhlataini. Ay inna hadhihi an-nafkhah mumtaddah la taqti'a fiha. Yani tiupan tadi menjulur begitu saja dalam keadaan tidak ada jarak dan tidak terputus padanya. Wa yakunu dhalika yaumal jum'ah, dan terjadinya adalah pada hari Jumat, fin nisfin min syahri Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan. Fa yusayyirullah al-jibal, maka Allah jalankan gunung-gunung. Fatamurru maras sahab, maka gunung-gunung berjalan seperti berjalannya awan. Tsumma takunu saraban, kemudian menjadi seperti fatamorgana. Tsumma tartajjul ardu, kemudian goncanglah bumi. Bi ahliha rajjan wa hiya allati yaqulu Allah azza wa jalla, dan itulah yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla, yauma tarjuful ard, yauma tarjuful rajifah, tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idzin wajifah. Hari ketika bumi digoncangkan dan diikuti dengan radifah, dengan apa yang terjadi di belakangnya. Dan hati-hati ketika itu dalam keadaan ketakutan. Fatakunul ardu kasafinah fil bahr. Adribuha al-amwaj fayumidun nas. Maka bumi ketika itu seperti safinah, seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Fayumidun nas ala zahriha wa tadhal maradih, maka manusia pun gelisah ketakutan, dan orang yang menyusui sudah tidak peduli lagi dengan anak yang disusuinya. Wa tadaul hawamil, dan orang-orang yang hamil, wanita-wanita yang hamil, jatuh kehamilannya, keguguran semuanya, jatuh semua apa yang ada dalam perutnya. Wa tashibul wildan, dan anak-anak kecil menjadi tua, menjadi putih rambut-rambutnya. Wa tatayyaru syayatin haribatan, dan syaitan berterbangan ke sana kemari dalam keadaan takut. Hatta ta'til aqtar fatatalaqqaha al-malaikah, sampai ketika mereka mencapai ujung-ujungnya, maka datanglah para malaikat dalam keadaan menghalau mereka. Fatadribiha, memukul mereka, wajah-wajah mereka. Wa yuwallun nas mudbirin, maka manusia berlarian ke sana kemari dalam keadaan tidak jelas ingin kemana mereka lari. Yunadi ba'duhum ba'dha, sebagian mereka memanggil sebagian yang lain. Wa hiya allati yaqulu Allah azza wa jalla, dan itulah apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, disebut dengan yaumat tanad. Apa itu yaumat tanad? Yauma tuwalluna mudbirin, ketika kalian berlarian, kata Allah. Malakum minallahi min 'asim, dan kalian tidak memiliki perlindungan apapun. Mau berlindung ke mana? Bumi dalam keadaan goncang. Gunung-gunung dalam keadaan berterbangan seperti anai-anai. Dalam keadaan goncang, Allah goncangkan segoncang-goncangnya. Syaitan berlarian, berterbangan ke sana kemari, tetapi mereka tidak bisa keluar dari area yang sudah ditentukan. Malaikat-malaikat menjaganya dan menghalau mereka, memukul mereka. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Fabainama hum 'ala dzalik, dan ketika manusia dalam keadaan seperti itu, ittasadda'atil ardu min qatrin ila qatrin wa ra'aw amran 'aziman lam yaraw mithlahu fayakhudhuhum min dzalika min al-karb wal haul mallahu bihi 'alim. Maka ketika keadaan seperti itu, wa hum 'ala dzalik, ittasadda'atil ardu, tiba-tiba bumi ini pecah. Min qatrin ila qatr, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, terbelah. Wa ra'au amran 'aziman, maka manusia melihat satu kejadian yang sangat menakutkan. Lam yaru mithlahu, yang tidak pernah mereka melihat sebelumnya, tidak pernah mereka melihat sebelumnya sama sekali. Fayakhuduhum min dhalika min al-karbi wal haul, maka mereka terkena rasa takut, bencana, haul, kengerian. Mallahu bihi alim, yang Allah maha tahu, yang hanya Allah yang tahu bagaimana kejadiannya. Thumma yanzuruna ila samai, maka mereka pun melihat ke langit. Fa idza hiya kal muhli thumma shaqqat wan khasaf, ketika mereka melihat ke langit, maka tiba-tiba langit pun dalam keadaan seperti sesuatu yang sudah mendidih, seperti sesuatu yang bergolak, tiba-tiba pecah pula langit. Wan khasafa syamsuha wa qamaruha, dan terjadi benturan antara matahari dengan bulan. Wan tafarat nujumuha, dan berterbaran berjatuhan bintang-bintangnya. Tsumma kashatatis samaa'a 'anhum, kemudian berjatuhanlah langit kepada mereka. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan, wal mauta la ya'lamuna syai'an min dzalik, sedangkan yang mati, yang sudah mati, mereka tidak mengetahui semua yang terjadi, tidak mengetahui semua yang terjadi tadi. Qultu ya Rasulullah, faman istathna Allah azza wa jal, ya Rasulullah, siapa yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dalam ucapan tadi, fa fazi'a min man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Semua terkejut, semua dalam keadaan ketakutan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh Nabi, ulaika humus syuhada, merekalah orang-orang yang syahid, yang terbunuh dalam perjuangan fi sabilillah. Inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Rabb mereka dalam keadaan diberi rizki. Innama yasilul faza' ilal ahya, bahwa faza' tadi, ketakutan, keterkejutan yang sangat, itu hanya menimpa orang-orang yang hidup. Hanya menimpa orang-orang yang hidup. Sedangkan yang mati tidak merasa. Siapa yang telah dimatikan? Orang-orang yang beriman, sudah diwafatkan seluruhnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum ditiupkannya sangkakala, datang angin yang lembut. Lembutnya lebih lembut daripada sutra, dan harumnya lebih harum daripada misik. Kemudian tidak menyentuh seorang mukmin pun kecuali diwafatkannya. Walaupun yang imannya hanya sebidi darah, walaupun yang imannya hanya sebidi darah, maka diwafatkan mereka semuanya. Maka setelah itu qamat alaihimul qiyamah, setelah itu terjadilah kiamat atas mereka-mereka yang hidup, yang tidak lagi menyebut Allah Allah, yang tidak lagi menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibidina azakumullah, yang diriwayatkan bahwa mereka sudah sangat rusaknya, sehingga ketika ada orang yang berzina di tengah jalan, orang yang lain hanya berkata dengan kalimat, coba kalau agak ke pinggir sedikit, selesai. Teguran mereka hanya kalimat, coba kalau agak ke pinggir sedikit. Karena sudah biasa mereka berzina di tengah jalan. Dan dalam keadaan mereka, la yaqulun Allah, Allah. Mereka sudah tidak menyebutkan lagi Allah, Allah. Dan tidak ada lagi seorang mukmin pun, walaupun sebiji darah imannya, sudah tidak ada. Sudah dimantikan dengan angin lembut tadi. Maka dikatakan di sini, bahwa yaqunul faza' yawma'idhin lil ahya. Terjadinya faza' alal ahya, atas orang-orang yang hidup saja. Yuqimullahu syarra dhalikal yawm, wa yu'amminuhum minhu. Allah tegakkan sejelek-jelek hari saat itu kepada orang-orang yang hidup saat itu, dan Allah amankan orang-orang yang telah mati. Allah selamatkan orang-orang yang telah mati sebelumnya, mereka tidak merasakan hari kiamat. Wa huwa 'adzabun yulqihi Allahu 'ala syirari khalqihi. Maka kejadian tiupan pertama tadi yang dijuluki dengan tiupan faza', nafkhatul faza', adalah azabullah. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah lemparkan untuk syirar khalqihi, untuk sejelek-jelek makhluk, untuk sejelek-jelek manusia, untuk separah-parah manusia yang sudah lagi tidak memiliki iman sedikit pun, tidak menyebut Allah sama sekali. Wa huwa alladhi yaqulu Allah ta'ala, dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat adalah perkara yang sangat besar, sangat mengerikan. Aisyadidun, makna 'adzim aisyadid, sangat dahsyat. Fatamkutuna fi dzalika masyaallah, maka mereka mengalami masa-masa seperti itu, kengerian yang sangat, dalam keadaan beberapa saat. Illa annahu yatulu alaihim ka'atwali yawm, hanya saja saat itu terjadi seperti hari-hari yang terpanjang dari hari-hari, karena ngerinya, karena dahsyatnya, maka mereka merasakan harinya lebih panjang. Thumma ya'murullahu Israfil fayanfukh nafkhatas sa'iq, dan kemudian Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan tiupan yang kedua, menurut pendapat mereka yang menyatakan tiga kali, yaitu nafkhatas sa'iq, tiupan kematian. Demikian selanjutnya disebutkan dalam hadis, bitulihi wa qad taqaddama wasthuhu wa hadha akhiruhu, sudah kita bacakan sebagian awalnya dan ini sebagian akhirnya. Hadzal hadits dzakarahu Tabari, hadis ini diriwayatkan pula oleh Tabari dan juga Tsa'labi, wa shahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu al-Arabi fi Siraj al-Muridin, wa qala, dan beliau berkata, yaumul zalzalah wa huwa al-ismu tsani 'ashar yakunu 'ala an-nafkhati al-ula, hari zalzalah adalah nama yang ke-12 dari nama-nama hari kiamat, atau nama-nama pada tiupan pertama sangkakala, dijuluki dengan sekian nama-nama, diantaranya adalah yaumul zalzalah. Kenapa? Karena Allah katakan inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya zalzalatas sa'ah adalah perkara yang sangat dahsyat. Bihadzal hadis sahih al-wahid المفرد ولما نبأنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذكر الزلزلة التي تكون عند نفخة الأولى ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام التي يعظمها قوله شيء عظيم. Disebutkan pula dalam hadis ketika Nabi menyebutkan kalimat zalzalah, kegoncangan pada tiupan pertama, beliau juga menyebutkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari tersebut, ahwaluhu, kengerian-kengeriannya, al-izam, yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang disebutkan keagungannya, kebesarannya, kengeriannya dalam kalimat syai'un 'adzim. Dalam kalimat tadi inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Wa min faza'iha, disebutkan pula faza'iha, ma la tutiqu hamalatun nufus, yang tidak mungkin sanggup manusia, pembawa jiwa-jiwa manusia ini untuk menghadapi hal-hal tersebut. Makanya disebutkan yauma, pada hari manusia atau anak-anak menjadi beruban. Wildan shiba, wildan anak-anak kecil, shiba menjadi putih rambut-rambutnya. Atau tawdha kullu hamlin hamlaha, orang-orang yang hamil langsung melahirkan saat itu. Apakah hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Apalagi yang hamil 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan. Mereka semuanya keguguran. Demikian pula yang menyusui. Sudah bisa dibayangkan bagaimana seorang ibu ketika menyusui anaknya. Sangat sayangnya pada anaknya. Jangankan dilepas. Ada nyamuk yang nempel saja akan dihalau oleh ibunya. Sangat sayangnya pada anaknya. Tapi kejadian itu, mereka akan lemparkan anaknya, tidak peduli lagi dengan anak yang disusuinya. Masing-masing memikirkan dirinya. Itu baru ikhwan fillah na'azakumullah, kedahsyatan yang sangat dahsyat. Dan juga disebutkan, wa huwa qawluhu li Adam, ucapan Nabi SAW kepada Adam, ib'ath ba'atsannar. Bangkitkanlah ba'atsannar, orang-orang yang merupakan calon-calon api neraka. Fa yakunu dhalika fi athna dhalikal yawm wa la yaqtadi an yakuna dhalika muttasilan bi nafqatil ula allati yashibu fiha alwalid wa tad'u alhawamil wa tadhhalu almaradi'. Bahwasanya bisa jadi kalimat bangkitkan atau pisahkan para penduduk-penduduk neraka atau calon-calon penduduk neraka adalah pada hari itu. Karena yang hidup adalah ahlun nar. Yang hidup pada hari kiamat tadi, yang menyaksikan kedahsyatan hari kiamat adalah mereka-mereka orang-orang kafir. Wala yaqtadi an yakuna dhalika muttasilan, dan tidak mesti perkara itu berkaitan dengan tiupan pertama, yaitu tiupan yang disebutkan yashibu fihal walid, anak-anak menjadi putih rambutnya. Wa tad'ul hawamil, para hamil-hamil, para wanita-wanita hamil akan menggugurkan kandungannya. Wa tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan wanita-wanita yang sedang menyusui melalaikan anak yang disusukannya, melalaikan anak yang disusuinya. Walakin yahtamil amrain, tetapi bisa saja ada dua kemungkinan. Ahaduhuma an yakuna akhirul kalam manutan bi awwal taqdirihi yuqal li Adam ib'ath ba'than nar athna'a yawmin yashibu fihi alwalid wa tad'u alhawamil wa tadhhalu almaradi min awwalih. Kemungkinan pertama, bisa saja itu adalah akhir ucapan yang berkait dengan awal pertama kejadian pada Adam. Yang kedua, anna syaibul walad ووضع الحمل ودهول المراضع يكون في نفخة الأولى حقيقة وفي هذا القول الثاني تكون صفته بذلك إخبارا عن شدته وإن لم يوجد غير ذلك الشيء فيه وهذه طريقة العرب في فصاحتها. Kita akan bahas insyaAllah pada kajian mendatang بإذن الله تعالى. نسأل التوفيق والعافية ونسأل الهداية ورحمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.